satu di sana, satu di situ. Dua-duanya saling menunggu. Yang satu malu, satunya ragu. Dua-duanya menanggung rindu. Coba-coba berjumpa, coba dicoba, coba-coba bicara. Coba-coba dong, yuk terus terang bilang, bilang cinta dong. Dua-dua biar lega, dicoba dong. Malu tandanya belum biasa, ragu tandanya belum dicoba. Terus teranglah ucapkan cinta, tunggu apa lagi, yuk dicoba dong. Coba-coba dicoba dong, coba dicoba, coba-coba dicoba dong. Coba-coba satu di sana, satu di situ. Dua-duanya saling menunggu. Yang satu malu, satunya ragu. Dua-duanya menanggung rindu. Coba-coba berjumpa, coba dicoba, coba-coba bicara. Bilang cinta dong, dua-dua biar lega, dicoba dong. Malu tandanya belum biasa, ragu tandanya belum dicoba. Terus terang coba-coba dicoba dong, coba dicoba, coba-coba dicoba dong. Coba-coba kamu bilang dong, bilang sayang dong, kamu sayang kepadaku. Coba-coba saya bilang dong, bilang cinta dong, saya cinta kepadamu. Coba-coba. Bye.